لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Zadul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada hadis yang ke-16, hadisnya Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala an. Mana pensilnya? Motornya sini. Zakaria, geser sedikit sini. Geser sana. Ufil, geser sana. Qala rahimahullah wa min hadha, dan termasuk faedah dari hadisnya Abu Sirmah, man dara darallahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi, dan termasuk faedah dan kandungan dari hadis tersebut adalah as-sukhriyatu bil khalq. Raihan, nulis. Yaitu mengolok-olok orang lain. Sukhriyah, mengolok-olok orang lain, atau mengolok-olok makhluk, mengolok-olok orang lain. Mungkin karena pincang, mungkin karena juling. Tahu juling, Kim? Juling, tahu juling? Enggak tahu? Tahu juling, Dar? Enggak tahu. Juling itu apa, Bas? Juling. Juling, kero, matanya kero, apa kero itu? Tidak tahu. Kalau melihat kayak bagaimana begitu loh, ya, tahu toh? Atau sumbing, tahu sumbing? Tapi bukan sindoro sumbing, sumbing, apa? Termasuk apa, penciptaan. Tahu sumbing? Apa keil? Entah akilun. Sumbing. Apa? Sumbing bibirnya. Apa bahasanya? Bukan. Sumbing. Nggak tahu. Sumbing itu yang subhanallah, yang katakan ada bibirnya ya, itu tahu bibirnya ini. Itu loh, ada yang ini itu loh. Kayak sobek sedikit itu, tahu. Iya toh? Nah, itu namanya sumbing. Nah, mengolok-olok yang seperti itu enggak boleh. Apakah kakinya pincang, atau matanya juling, atau bibirnya sumbing, atau orangnya pendek, kerdil, kok kayak anak-anak. Ya, enggak boleh mengolok-olok yang seperti itu. Ini termasuk apa? Memberikan madharat. Wal istihza'u bihim, mengejek. Bersama mengejek, Mengejek siapa? Mengejek orang lain. Ya. Apa karena tulisannya jelek atau hafalannya kurang bagus atau karena suaranya laki-laki suaranya kecil seperti perempuan atau perempuan suaranya besar seperti laki-laki atau yang lainnya, mengejek tidak boleh. Wal waqi'atu fi a'radihim, mencela kehormatan orang lain, manusia secara umum mencela kehormatan atau menjatuhkan kehormatan dengan menuduh. Menuduh apapun, menuduh mencuri, menuduh atau bahasa lainnya apa? Fitnah ya. Menuduh apa? Menuduh apa, Mar? Menuduh apa? Menuduh mencuri mangga, menuduh mencuri. Mencuri apa? Mencuri roti, menuduh dan lain sebagainya. Atau menuduh surat-suratan. Atau menuduh SMS-an. Atau menuduh yang lainnya. Demikian juga apa? Yang termasuk celaan, mencela siapa? Orang lain. Atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Ada apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain termasuk apa? Memberikan madharat. Dan itu tidak dibolehkan, tidak dihalalkan, haram. Menjatuhkan kehormatan orang lain dengan sifat ataupun cara yang bagaimanapun tidak dibolehkan. Ini mencela atau menjatuhkan kehormatan. Adapun kalau menunjukkan cela, beda atau sama mencela dan menunjukkan cela? Beda atau sama, Kim? Mencela dan menunjukkan cela. Bibimu nek anguse. Itu mencela atau menunjukkan cela? Dar. Di hidung ini ada. Menunjukkan cela, boleh enggak menunjukkan cela? Boleh. Menunjukkan cela boleh. Tapi kalau mencela tidak boleh, karena biasanya mencela itu kaitannya dengan mengada-ada. Biasanya dengan tuduhan dan biasanya dengan istihza, meremehkan atau merendahkan. Tapi kalau menunjukkan cela, oh kamu jalannya salah, kamu berjalan yang seperti itu salah. Kamu melakukan yang seperti itu salah. Ya. Seperti ABG. Apa ABG, Kim? ABG itu apa, Kim? Anak baru gede, senengane apa, Kim? Senengane apa, Kim? Lah kalau menunjukkan cela, senengane bedil. Oh, kamu kalau bedil di sana itu tempat seperti ini. Indak boleh, itu tercela seperti itu. Nah, itu menunjukkan cela. Menunjukkan apa? Menunjukkan cela. Atau kamu masih belajar. Kamu harus rajin belajar. Tidak boleh melakukan hal-hal yang mengganggu belajar. Seperti apa? Masih kecil sudah memikirkan cewek mamanya, yang laki-laki. Yang perempuan apa? Masih kecil sudah memikirkan cowok, ya. Yang seperti itu apa? Menunjukkan celah. Itu perbuatan yang tercela. Kenapa? Oh, belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, ndak cari, dicarikan. Ya gitu ya Mas Fahri ya. Kalau sudah waktunya, sudah, ndak usah cari kemana-mana, sudah dicarikan. Kamu mau ndak? Nah, sudah begitu. Tapi kalau belum waktunya, itu apa? Sesuatu yang tercela. Karena akan menjadikan madharat, akan berikan kerugian. Baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ini menunjukkan cela. Karena itu sifat perbuatan tercela. Ya. Atau yang keren bahasanya apa? Game pacaran gitu ya. Tahu bahasa pacaran enggak? Ditanya. Tahu enggak bahasa pacaran? Pacaran itu apa? Ada berdua-duaan laki-laki dan perempuan, atau SMS-an ya, atau surat. SMS kan surat toh? Iya. Ya. Itu apa? Suatu yang tercela. Suatu yang tercela menunjukkan, oh, ditunjukkan bahwa itu perbuatan yang tercela. Belum waktunya kamu melakukan seperti itu. Kalau nanti sudah waktunya, sudah apa? Kalau sudah waktunya sudah diperbolehkan, dilangsungkan. Tapi kalau belum waktunya, itu adalah suatu yang tercela. Ya, suatu yang tercela. Ini menunjukkan cela, dan menunjukkan cela adalah boleh karena dalam rangka memperbaiki. Berbeda dengan mencela. Karena tujuan mencela bukan memperbaiki, tapi mengolok-olok dan merendahkan. Wa tahrisu bainahum, dan apa? Mengadu domba di antara manusia. Tahris, biar A dengan B bertengkar. Kalau kepada A ngomongnya demikian, kepada B demikian, sehingga A dan B apa? Bertengkar, bermusuhan, saling menjauhi. Ini apa? Ini tidak boleh. Ini adu domba. Adu domba namanya apa? Namimah. Dan namimah termasuk, termasuk apa Mar? Namimah termasuk apa? Mana nulismu? Gambarnya rumah itu. Adu domba namanya apa? Namimah. Namimah termasuk dosa besar. Yang Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannata namamun, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Senengane apa? Bahasa kita adu-adu, biar apa? Antara fulan dan alan bertengkar, bermusuhan. Demikian juga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qattatun. Qattat dan nama maknanya sama. Mengadu domba. Mengadu domba apa? Haram, tidak dibolehkan. Fa kulluhu dakhilun fil mudharah wal musyaqah. Yang seluruhnya masuk pada apa? Mudharah, memberikan madharat. Memberikan kerugian dan kerusakan. Wal musaqah, dan berikan beban. Memberikan beban atau memberikan keberatan. Al mujibu lil uqubah, yang itu apa? Akan mendatangkan uqubah, hukuman. Yang itu semua akan mendatangkan apa? Hukuman apa? Mengolok-olok, mengejek, mencela, menjatuhkan kehormatan. Demikian juga mengadu domba, itu semua akan mendatangkan apa? hukuman, akan mendatangkan hukuman. Qala wa kama yadullu al hadis bi mantuqihi, ulalam di situ bi mantuqatin, ada tak marbutoh, mungkin yang betul adalah tidak ada titiknya, bi mantuqihi gitu. Sebagaimana hadis di atas, hadisnya Abu Sirmah, menunjukkan apa? Bimantuki, dengan mantuknya, lafadznya, nasnya, bunyinya, apa? Anna man dhara wa syaqa dharrahu Allah, wa man syaqa alaih. Sungguhnya barang siapa yang memberikan madharat, memberikan keberatan, memberikan perkara yang berat kepada orang lain, maka Allah akan berikan madharat kepada orang tersebut dengan sebab perbuatannya tadi. Allah akan memberikan beban kepada orang tersebut karena perbuatannya tadi. Ini mantuknya, ini nas, lafadznya, bunyinya seperti itu. Fa inna mafhumahu, maka sungguhnya mafhumnya, yaitu mafhum mukhalafah, kilas baliknya, kebalikannya. Kebalikannya adalah yadullu ala anna man azala ad-darar wal masyaqqah 'anil muslim. Pemahaman baliknya, mafhum mukhalafahnya adalah menunjukkan atas barang siapa yang menghilangkan dharar, menghilangkan madharat dari orang lain atau dari seorang muslim. Orang yang menghilangkan beban dari seorang muslim. Fa innallaha yajlibu lahul khair. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut kebaikan. Orang yang menghilangkan madharat dari seorang muslim. Orang yang menghilangkan beban dari seorang muslim, maka balasannya apa? Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Wa yadfa'u anhu dharara wal masyaq, dan Allah akan menghilangkan, akan menolak madharat dan beban dari orang tersebut. Allah akan menghilangkan kerugian, menghilangkan beban dari orang tersebut. Jazaan wifaqan, balasan yang setimpal. Kalau menghilangkan madharat dan beban dari orang lain, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Dan Allah akan menghilangkan madharat dan beban dari orang tersebut. Kebalikan dari apa? Orang yang memberi beban, menjadikan orang lain mendapatkan kerugian. Kebalikannya, orang yang menghilangkan beban atau madharat dari orang lain, dan balasannya adalah setimpal. Karena sebagaimana yang telah berlalu, al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa? Amal perbuatannya sama. Kalau merugikan, balasannya dirugikan. Kalau memberi manfaat, balasannya diberi manfaat. Kalau memberi kebaikan kepada orang lain, balasannya diberi kebaikan. Sawa'un kana mutalliqan bi nafsihi au bi ghairihi. Baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, dengan selainnya. Baik apa menghilangkan dharar itu dari dirinya sendiri atau dari orang lain, balasannya juga akan diberikan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Ini beberapa faedah dan penjelasan dari hadisnya Abu Syirmah radhiyallahu taala anhu, hadis yang mulia. Sebagaimana kata beliau, yang dalam hadis ini terkandung dua pokok, dua dasar dari pokok-pokok dan fondasi syariat Islam. Yang pertama al-jaza min jinsil amal, yang kedua larangan untuk apa? memberikan madharat atau kerugian kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Maka para santri ingat, ingat apa? Tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain. Apa? Mencorek, mencoret-coret bukunya teman, merusak bukunya teman, tidak boleh yang seperti itu. Demikian juga temannya belajar, diajak ngobrol, itu tidak boleh. Atau temannya belajar dipukul, ini memberikan apa? Madharat kepada orang lain. Ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.